بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنبتنا عزكم الله. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitab beliau Isyratun Nisa, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah keluar safar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika tiba di sebuah tempat, Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan sahabatnya untuk maju terlebih dahulu. Beliau mengatakan, taqaddamu, majulah kalian. Ketika mereka semua sudah maju, dan hanya ada Rasul bersama Aisyah radhiyallahu taala anha istrinya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, ta'alai usabiquki, kemari wahai Aisyah, kemari wahai Aisyah, usabiquki, aku ingin lomba lari sama kamu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqani fasabaqtu, maka Rasul pun berlomba lari bersama dengan aku, dan aku yang mendahului beliau, aku yang menang. Pada kesempatan yang berikutnya lagi, di waktu yang lain lagi, ketika Rasulullah SAW safar, yang kebetulan bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul juga mengatakan kepada para sahabatnya, taqaddam, maju kalian. Mereka maju terlebih dahulu hingga yang tersisa Rasul dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah, ta'alai usabiquki, hayo kemari, aku mau lomba lari sama kamu. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, bagaimana mungkin, aku sudah gemuk sekarang ini. Beliau mengatakan, harus, fasabaqani. Maka Rasulullah SAW pun berlomba lari bersama dengan aku, dan kali itu Rasul yang mendahului aku, Rasul yang menang. Maka beliau berkata, hadhihi bitilka. Ini membalas yang dulu, wahai Aisyah. Al-hadith datang dari sejumlah jalur dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia sahih. Ikhwan fillah rahimakumullah, perhatikan kisah dalam riwayat tadi. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menjalani rumah tangganya bersama dengan para istrinya. Di sini dicontohkan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam posisi sedang musafir, sedang safar bersama istri dan para sahabatnya. Beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk menciptakan suasana-suasana yang menyenangkan, suasana yang mengesankan dengan istrinya. Sedang safar ini. Diajak lari, lomba lari Aisyah radhiyallahu taala anha itu. Ta'alai usabiqu. Lomba lari dengan istrinya. Yang pertama, Aisyah menang. Yang kedua kalinya, Rasul yang menang. Hadhihi bitilka. Kisah ini barakallahu fikum bukan semata-mata sebuah kisah, bacaan, riwayat yang tanpa makna. Kisah ini menggambarkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam, rumah tangga yang begitu harmonis, rumah tangga yang begitu menyenangkan, rumah tangga yang penuh dengan canda, tawa, kondisi yang renyah, riang gembira, seperti yang tergambar dalam riwayat tadi. Mengajak istrinya untuk berlomba dalam rangka untuk rumah tangga tadi. Bisa kita bayangkan barakallahu fikum ketika pasangan suami istri tadi berlomba lari seperti yang digambarkan dalam riwayat ini, tentu dengan suasana yang menyenangkan, bukan dengan suasana yang marah, dengan suasana yang emosi, suasana yang harus menang, tidak. Nampak menyenangkan, lomba lari bersama dengan istri, kayak orang pacaran. Tapi itu dengan istri. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan istilah musabaqah. Musabaqatur rajuli zaujatahu. Seorang suami mengajak istrinya untuk musabaqah, lomba. Kebetulan yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah lomba lari. Yang kita ambil dari sini adalah pesannya, faedahnya. Bagaimana caranya supaya rumah tangga tadi selalu bahagia, selalu suasana yang renyah, selalu menyenangkan dengan cara musabaqah. Tidak harus dengan lomba lari. Bisa dengan cara-cara yang lainnya sesuai dengan kondisi rumah tangga masing-masing. Yang penting tercipta suasana yang menyenangkan, suasana-suasana yang menggembirakan. Tidak kaku. Barakallahu. Ya tergantung Anda. Barakallahu itu bisa saja misalkan dalam rumah tangga dibikin lomba nyuci baju. Lihat tumpukan-tumpukan baju di rumah menggunung, bajunya anak, bajunya istri, bajunya suami, belum sempat tercuci. Bisa aja. Belah dua. Satu bak untuk yang laki-laki, satu bak untuk yang perempuan. Lomba nyuci. Siapa yang paling bersih nyucinya dan paling cepat? Sama istri. Wah, sudah nyuci sampai main air, ciprati air dan segala macamnya, suasana yang begitu menyenangkan. pekerjaan rumah tangga selesai, dan muncul daripadanya suasana-suasana yang begitu menyenangkan, suasana yang romantis, suasana yang harmonis dengan istri. Atau dengan cara-cara yang lain yang memungkinkan bagi kita semuanya, barakallahu fikum. Ini namanya prinsip musabaqah. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kita dengarkan sebelumnya. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terbersit di benak kita. Apalagi mengamalkannya. Ya, Pak, ya? Ya, kok diam aja. Ya, Pak, ya? Nah, iya. Padahal sudah setua ini. Padahal sudah banyak anaknya seperti ini. Bahkan ada yang punya cucu. Tidak terbayang yang semacam ini. Rasulullah alaihissalatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul, yang punya kesibukan yang begitu banyak, yang begitu menumpuk, mengurusi dakwah, mengurusi umat, berjihad, dan segala macamnya, masih punya waktu, meluangkan waktu untuk keluarganya, menyenangkan keluarganya. Maka ini semua harus dicontoh. Prinsip musabaqah inilah yang akan membuat rumah tangga itu serasa hidup. Rumah tangga serasa menyenangkan. Tidak ada suasana yang kaku dan segala macamnya. Renyah, gembira. Disebutkan di dalam riwayat yang lain. Prinsip kedua yang perlu ditumbuh suburkan dalam rumah tangga kita, barakallahu fikum. Supaya rumah tangga kita, walaupun sudah sekian puluh tahun lamanya, rumah tangga yang senantiasa terus bahagia, rumah tangga yang senantiasa terus bersuka cita, harmonis dan romantis. Ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam bukunya Isratun Nisa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan, kunna nasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kami dulu pernah berjalan safar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala li, Rasul berkata kepada aku, bertanya, atazawwajta ba'da abi? Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah sepeninggal ayahmu? Qultu na'am, sudah ya Rasulullah. Qala, Rasul bertanya lagi, athayyiban am bikra? Kamu menikah dengan janda atau dengan gadis perawan? Saya katakan thayyiba, dengan janda ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, perhatikan baik-baik lafadznya, fahalla fikra tudahikuka wa tudahikuha wa tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kok tidak gadis perawan? Kenapa? Dia bisa membuat kamu tertawa, kamu juga bisa membuat dia tertawa. Dia bisa mula'abah dengan kamu, kamu juga bisa mula'abah dengan dia. Indah. Hadis ini walaupun pembahasannya terkait dengan fadilah, keutamaan menikahi seorang gadis perawan daripada seorang janda, tetapi yang kita inginkan adalah pada lafaz terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Fahalla bikra tudahikuka wa tudahikuha, tula'ibuka wa tula'ibuha. Di sini Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah membuat bab mudahakatur rajuli ahlahu. Bab seseorang suami membuat istrinya tertawa. Namanya prinsip mudahakah. Mudahakah. Dari kata-kata dahika, yabhaku. Artinya tersenyum, tertawa. wazan mudhahakah itu wazan mufa'alah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Dhahaka yudhahiku mudhahakatan. Itu mengandung makna yang lain, yaitu ada interaksi antara dua orang. Satu sama lain saling membuat tersenyum dan tertawa. Di sini seorang suami membuat istrinya dia tersenyum. Sang istri juga demikian, membuat suaminya dia tersenyum dan tertawa. Itu namanya prinsip mudhahaka. Ikhwan fillah jazakumullah, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, tidak selamanya mulus-mulus, tidak selamanya lancar-lancar, tidak selamanya enak-enak. Ada saat-saat di mana sang suami mengalami kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia jenuh, yang membuat dia galau, yang membuat dia sempit hatinya. Begitu pula yang namanya istri. Tidak selamanya senyum, tidak selamanya menyenangkan kamu. Ada kalanya dia mengalami saat-saat kondisi-kondisi di mana dia emosi, di mana dia mengalami kerisauan hati, galau, sumpek, dan segala macamnya, masalah, problem. Itu perkara yang pasti terjadi pada rumah tangga masing-masing kita. Tidak mungkin kok enak terus. Ada problemnya, ada masalahnya. Di sini Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala menyebutkan satu prinsip dalam rumah tangga yang diambil dari hadis ini. Namanya prinsip mudhahaka. Mudhahaka. Kamu jadi suami harus bisa membuat istri kamu tersenyum dan tertawa. Kamu sebagai istri harus bisa membuat suami kamu senyum dan tertawa. Kalau dalam kondisi yang sedang menyenangkan, sukacita, gembira, gampang. Ya, lagi enggak ada masalah, lagi longgar, lagi enak, lagi nyaman, bisa. Saling membuat tertawa, saling membuat senyum, enggak ada masalah. Bisa saling musabaqah tadi, lomba macam-macam. Tetapi prinsip ini barakallahu fikum perlu kita perhatikan ketika mengalami sesuatu yang error. Ada sesuatu problem dan masalah. Sebagai laki-laki dan sebagai istri harus menerapkan prinsip mudhahakah ini. Biasanya sang suami kalau pulang rumah entah dari pekerjaannya atau dari jualannya atau dari apanya, biasanya kalau pulang ke rumah itu masya Allah senyumnya selalu merekah. Datang assalamualaikum, senyum merekah, sehingga sang istri pun menyambutnya juga dengan gembira. Biasanya suatu hari mendapati sang suami ini di luar kebiasaan, yang biasa pulang sambil tersenyum, kali ini pulang sambil cemberut. Tidak ada senyum, tidak ada tawa, tidak ada canda, nampak cemberut, nampak galau, nampak risau. Assalamualaikum. Masuk rumah, tahu-tahu dia menghempaskan badan dia ke kursi atau langsung masuk kamar, sudah. Wala ngurusi istrinya, wala ngurusi anaknya, masuk. Kan kadang mengalami kondisi yang seperti ini ya. Istri harus cerdas. Harus cerdik. Harus bisa membaca suasana. Jangan uring-uringan. Jangan langsung marah. Jangan langsung menyalahkan sang suami. Dalam kondisi yang semacam itu jangan kemudian tambah disalah-salahkan. Apa? Masuk rumah salamnya tidak senyum. Masa masuk rumah sambil uring-uringan. Masuk rumah sambil muka cemberut. Biasa juga datang ke rumah, senyumnya merekah, jabat tangan, cium kening, dan segala macamnya. Mana? Kok jadi begini ini? Jangan dimarahi. Itu akan menimbulkan masalah baru. Akan membuat suami tadi semakin marah, semakin jengkel, semakin menunjukkan ketidaksukaannya. Nah, dalam kondisi yang semacam ini, sang istri harus bisa menerapkan prinsip mudohaka. Membikin suaminya tersenyum dan tertawa. Ada apa ini? Ini pasti ada sesuatu yang aneh dan beda ini. Jangan banyak ngomong. Biarkan dia pada apa yang dia inginkan. Ketika masuk rumah, dalam keadaan kalut, dalam keadaan risau, dalam keadaan gelisah dan galau, salamnya sudah dingin. Jangan marah, biarkan saja. Ketika dia menghempaskan tubuhnya di atas kursi, tenang saja. Segera kamu ambil tasnya, kalau dia bawa tas, taruh di tempat biasa dia menaruh tasnya. Kalau dia biasa menggunakan sepatu, kalau keluar rumah, lepaskan sepatunya. Dengan penuh perhatian, dengan penuh pengertian. Kalau dia menggunakan jaket, belum sempat dilepaskan jaketnya, lepas jaket dia. Dengan penuh perhatian, dengan penuh pengayoman. Begitu dia tenang, dekati dia. Dekati dia. Jadilah seorang istri yang siap untuk menerima tempat curhat. Untuk menerima curhatan-curhatan sang suami. Menerima keluh kesah sang suami. Pegang tangan dia. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengertian. Tanya, ada apa mas? Kok tumben biasanya tersenyum, kok sekarang gelisah, kok sekarang risau, kok sekarang demikian keadaannya, ada apa? Itu sudah tenang dia keadaannya, enggak lagi urung-urungan begitu. Sudah merasa nyaman dengan perlakuan kamu tadi. Ketika itu, siaplah menjadi istri yang mendengarkan baik-baik semua keluhan-keluhan sang suami. Sudah. Wah, dia akan ngomong, mas tadi itu, mas, saya ditipu sama Pak Fulan. Tadi itu usaha saya hampir gul. Nyata sedikit lagi, gagal. Ya, mas ya. Biarkan dia terus menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan isi hatinya. Kamu sebagai istri yang salihah, dengarkan baik-baik. Resapi, cermati poin-poin apa saja yang dia ingin sampaikan. Oh, ternyata usahanya dia belum go. Ternyata sedikit tertipu dengan sebagian pihak. Tenang aja. Sudah selesai, suami kamu mengutarakan semuanya, plong sudah. Baru kamu tenangkan dia, sabar-sabari dia. Sabar mas, yang namanya juga usaha. Ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak. Yang sabar, insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, bertawakal kepada Allah, insya Allah ada saatnya untuk berhasil. Ujian yang sabar. Insya Allah, saya sebagai istri tidak akan banyak menuntut Kang Mas. Masya Allah. Nyes. Ibaratnya, dadanya itu tadi sudah begitu panas. Dengan berbagai macam peristiwa dan kasus yang dia alami seharian itu, seakan-akan mendapatkan es yang begitu dingin. Yes. Masa. Sudah. Bikinnya tersenyum. Buatkan teh kesukaan dia. Kalau dia peminum teh, buatkan kopi kesukaan dia kalau dia minum kopi. Masakan air untuk mandinya dia kalau dia biasa mandi pakai air hangat. Siapkan segala sesuatunya. Bikin dia tersenyum, bikin dia tersungging, bikin dia tertawa. Barakallah. Hadza muhim. Di situ dituntut seorang istri yang salihah, istri yang betul-betul penyabar, istri yang betul-betul lapang dada dan berjiwa besar. Begitu senyum, terserah Anda selanjutnya. Itu namanya mudhahaka. Tudhahikuka wa tudhahikuha. Sehingga tidak selalu kamu hadapi, kamu sikapi dengan sikap yang sama-sama uring-uringan, akan menimbulkan problem yang lebih panjang. Begitu pula sang suami. Antum-antum sebagai sang suami pun juga demikian, yang namanya wanita, yang namanya istri pun juga kadang atau bahkan sering mengalami kondisi-kondisi yang semacam itu. Di luar kebiasaan sambutannya. Sudah capek, habis bekerja seharian, atau pulang safar sekian hari, begitu capek, begitu letih, begitu payah, masuk dalam rumah, datang, assalamualaikum, tidak ada jawaban, assalamualaikum, tidak ada jawaban, padahal lengkap, sandalnya dia ada, sandalnya anak-anak juga ada, assalamualaikum, ada jawaban diri, waalaikumsalam. Ya, itu rumahnya kamu, kamu buka. Begitu kamu buka pintunya, berantakan semua. Mana istri kamu tadi? Mana Ummu Fulan? Yang selama ini kalau datang menyambut dengan begitu mesra, menyambut dengan begitu menyenangkan, dengan senyum yang selalu menghiasi bibirnya, kok tiba-tiba tidak ada. Mana dia? Dalam keadaan rumahnya kacau seperti itu. Mainan anak-anak di mana-mana. Lantainya belum juga disapu. Mana dia ini? Anak-anak ternyata lagi pada tidur. Kok tumben sore-sore tidur. Lihat ke belakang, cucian piring masih banyak. Cucian baju numpuk. Lihat di kamar belakang, setrikaan masih banyak, belum disetrika. Ini kemana nyonya satu ini? Cari-cari di kamar tidak ada, samping tidak ada, belakang tidak ada. Oh, paling sembunyi di kamar mandi. Betul begitu dibuka kamar mandinya dalam keadaan dia duduk, nangis. Sesenggukan menghadap ke arah tembok lagi. Ada apa ini? Kamu sebagai suami jangan main egois. Jangan kemudian kamu salah-salahkan istri kamu yang semacam itu. Jangan merasa saya di laki-laki. Hak saya mana? Betulnya, jangan uring-uringan. Kamu harus cerdas. Jadi laki-laki yang harus perhatian. Ini ada masalah ini. Ada yang tidak beres pada rumah ini. Ada apa? Caranya pun juga sama. Tidak kemudian buka pintu kamar mandi langsung dimarah-marahi istri kamu ini. Istri apa kamu ini? Sudah capek-capek pulang dari bepergian safar. Bukan kemudian dibukakan pintu. Bukan kemudian disambut dengan riang, gembira, mesra. Malah disuguhi dengan suasana yang kayak gini. Nangis. Jangan begitu. Itu akan memperburuk suasana. Jadilah suami yang baik. Terapkan prinsip mudhahakah tadi. Dekati istri kamu tadi. Peluk dia. belai rambutnya, tenangkan keadaannya, suruh dia pindah, jangan di kamar mandi. Ya, maksudnya kamar mandi rek sembunyinya. Dikeluarkan sudah. Duduk di kursi yang tenang. Dekap dalam pelukan kamu sampai betul-betul dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa normal, sudah mulai hilang tangisan dan sesungguhan dia. Dah tenang kondisinya, tanya baik-baik. Ada apa? Kok sampai seperti ini keadaannya? Biasanya loh, Kang Mas kalau pulang senyuman kamu begitu manis. Sepertinya ada apa. Kali itu Anda sebagai suami harus siap menjadi laki-laki yang menerima keluh kesah istri. Pasang telinga baik-baik. Perhatikan baik-baik yang sampaikan sama istri kamu tadi. Lapang dada. Dia akan segera melaporkan semua kejadian, semua peristiwa pada hari itu. Dan biasa kalau perempuan mungkin nyalah-nyalahkan kamu sebagai laki-laki. Biasa. Anakmu. Padahal ya anak bareng-bareng. Biasanya yang menisbahkan kepada kita. Itu anakmu fulan itu. Habis mainan tidak dibersihkan malah di... apa namanya, dilempar sana, lempar sini. Tahu-tahu yang kecil juga itu. Ngompol sana. Dan segala macamnya. Dalam keadaan cucian masih banyak. Piring belum dicuci. Baju ini belum setrika. Dia melompat semua. Dia akan sampaikan, dia akan luapkan isi hati dia. Dengarkan baik-baik. Tidak usah dan tidak perlu kamu salahkan dia. Sudah puas ngomongnya. Plong. Tenangkan dia. Sabar. Yang namanya anak-anak ya begitu. Sabar jadi ibu ya. Ya diuji, dicoba dengan kondisi yang demikian. Ya harus sabar. Kalau enggak sabar ya akan semakin hancur rumah kita ini. Akan semakin semburat di rumah kita ini. Yang sabar. Sudah. Ayo. Kita bereskan bareng-bareng. Kata-kata kita bereskan sama-sama itu. Yang paling disuka oleh kaum wanita. Nggak kemudian. Ke sana. Nyapu sana. Wah. Balik lagi errornya ya. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Sudah. Kamu jangan nunggu lama-lama. Langsung kamu letakkan tas kamu sendiri. Letakkan jaketnya kamu sendiri. Kamu lepas sepatunya kamu sendiri. Sementara itu. Bersama-sama dengan istri. Langsung kamu beresin mainannya anak-anak. Taruh semua yang bagus. Kamu yang nyapu lantainya. Bersih semuanya. Sudah. Kamu sekarang cuci piring. Ya. Saya yang cuci baju. Sudah. Saya jamin senyumannya langsung tersunggi. Saya jamin dia akan semakin manja dengan Anda. Barakallahu fikum. Dia akan memiliki kekuatan tenaga baru untuk mengurusi rumah yang tadinya semburat tadi. Semangat. Langsung belakang cuci piring. Kamu yang cuci baju dan segala macamnya. Sudah kamu jemuri. Selesai. Ada waktu. Ayo. Kita nyetrika sama-sama. Sudah nyetrika sama-sama. Sampai nyetrika, dikasih masukan-masukan, dikasih tausiah, dikasih wejangan-wejangan dari bahasa hati ke hati antar suami dan istri. Sambil begini, sambil nyetrika, Pak. Nah, itulah. Semuanya beres. Rumahnya bersih. Semua pekerjaan beres. Dia pun juga masalahnya beres. Dan kita punya kesempatan dan punya ruang untuk memberikan tausiah-tausiah kepada dia. Dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Dari hati ke hati. Untuk perbaikan rumah tangga yang ada. Barakallahu fiik. Dijamin setelah itu terserah Anda. Barakallahu fiik. Gitu ya. Itu namanya mudhahaka. Barakallahu. Ini sekedar contoh. Pada kasus-kasus yang berikutnya, barakallahu fikum, kita bisa lebih fleksibel dan menyesuaikan keadaan. Intinya, problem jangan diselesaikan dengan problem yang lain. Masalah jangan diselesaikan dengan masalah yang lain. Itu namanya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Di sini pentingnya kedewasaan dalam rumah tangga. Pentingnya kesabaran dalam mensikapi dan menghadapi pasangan hidup. Di sini diperlukan yang namanya kejujuran dalam rumah tangga. Lapang dada. Dan yang penting diperlukan yang namanya ilmu syar'i, ilmu agama yang cukup dalam rumah tangga tadi. Ini semuanya dari contoh-contoh sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mudhahaka. Jadikan istri kamu itu selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu gembira. Juga sebagai istri, jadikan suami kamu tersenyum, bahagia. Barakallahu. Itu namanya mudhahaka. Hal-hal yang semacam ini, barakallahu fikum, jarang terfikirkan oleh kebanyakan kita orang. Masing-masing itu biasanya mintanya ya ditunaikan haknya. Tidak kemudian memperhatikan perkara-perkara tadi. Padahal itulah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada kita. Halla dzikran tudhahikuha wa tudhahikuka. Pada riwayat tadi ada lafaz berikutnya yang juga menjelaskan kepada kita prinsip berikutnya dalam berumah tangga. Yaitu kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa tula'ibuka wa tula'ibuha. Namanya prinsip mula'abah. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membikin bab mula'abatur rajuli zaujatahu. Seseorang suami yang mula'abah dengan istrinya. Mula'abah itu barakallahu fikum ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama dari kata-kata la'iba yal'abu. La'iban. Yang artinya bermain. Mula'abah wazan mufa'alah. Itu ada interaksi dua orang. Saling bermain-main. Saling bermain-main. Ini kepada makna bercanda, kepada makna bergurau, melakukan permainan-permainan yang mubah atau yang syar'i. Ini makna mula'abah yang pertama. Maka musabaqah tadi bisa masuk. Dan semua perkara-perkara yang membuat rumah tangga itu menjadi renyah, menjadi hidup, menjadi bahagia, menyenangkan dengan cara mula'abah tadi. Yang kedua, mula'abah itu diambil dari kata-kata lu'abun. Wah, ada anak kecilnya ini, Pak. Ada anak kecilnya ini. Apa harus saya jabarkan ini? Hah? Ya, sudah. Diambil dari kata-kata lu'ab. Tahu lu'ab, Pak? Lu'ab itu artinya air liur. Mula'abah ada interaksi antara dua orang. Maka mula'abah dengan makna yang kedua ini menjurus kepada perkara-perkara yang sifatnya intim. Paham ya? Menjurus kepada perkara-perkara yang sifatnya intim. Mula'abah. Satu sama lain bermain-main dengan lu'abnya. itu pada perkara intim antar pasutri. Mula'abah ini barakallahu fikum bukan semata-mata kublah. Ini kalau mau dirinci ada tartibnya, ada rincian-rinciannya. Saya mau merinci, tapi kan ya. Nah, jadi yang pertama itu yang biasa itu namanya kublah, semata-mata kublah, cipika-cipiki, paham gak ya? Nah, itu namanya kublah. Ini biasa. Ini wujudnya kasih sayang. Ada lagi yang lebih dekat daripada itu, yang lebih intim daripada itu. Namanya mas-masah. Namanya masul lisan. Itu lebih intim lagi. Dan yang lebih intim lagi adalah mula'abah dengan makna yang kedua tadi. Hada yal'ab bil'abiha wa hadhihi tal'ab bil'abih. Masa harus saya jawabkan? Paham gak? Paham gak? Oh paham, masya Allah. Alhamdulillah kalau paham itu. Masya Allah. Ini lebih intim lagi. Di situ bukan semata-mata keintiman. Ketika sepasang suami istri tadi bisa melakukan yang namanya mula'abah dengan makna yang kedua ini, betul-betul antara keduanya itu ada jalinan hubungan yang begitu dekat, yang begitu erat. Barakallahu fiik. Betul-betul penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta di antara mereka berdua. Dan tidak ada problem apapun, masalah apapun antara mereka berdua ketika bisa melakukan yang namanya mula'abah tadi. Kalau semata-mata kublah, dia bisa merekayasa, bisa kamuflase. Dia cium kening, tapi ini masih ada bara amarah antara mereka berdua. Nah, semata-mata di depan anak-anak supaya kelihatan heboh, pasutri. Dia cium kening, pergi. Tapi hatinya masih membara. Itu kalau semata-mata kublah. Nah, ketika masuk dalam pembahasan mas-masah, nah itu sudah hilang. Hilang yang namanya amarah, yang namanya kedengkian, yang namanya kedongkolan, yang namanya problematika, hilang. Begitu masuk pada yang namanya mula'abah, berarti sudah sangat intim. Barakallahu fikum. Dan itu Rasul yang menganjurkannya. Ini sabda Rasul yang kita bahas ya, bukan dari saya. Hala bikra, kata Rasul kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kenapa bukan yang gadis perawan? Tubahikuka wa tubahikuha. Engkau bisa mubahaka dengan dia, dia juga bisa mubahaka dengan kamu. Tula'ibuka wa tula'ibuha. Dia mula'aba dengan kamu, kamu juga mula'aba dengan dia. Barakallahu. Kalau sudah masuk dalam kerangka mula'abah dengan makna yang kedua tadi, maka selanjutnya terserah Anda. Gitu. Biasanya akan terus masuk pada perkara yang sangat intim, yang hanya bisa dilakukan oleh pasutri saja dan tidak boleh ada orang ketiga selain mereka berdua. Namanya mudhaja'ah atau mujama'ah. Paham ya? Yang ini terserah Anda. Barakallahu fiik. Ini adalah prinsip rumah tangga yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini bukan perkara yang sia-sia. Bukan perkara yang tidak ada gunanya. Tapi sesuatu yang berpahala. Kalau kita lakukan dalam rangka untuk mengamalkan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. dalam kitabnya Isyratun Nisa dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kullu syai'in laisa min zikrillahi fahuwa la'ib. Segala sesuatu yang bukan termasuk zikir kepada Allah, segala sesuatu yang bukan termasuk zikir kepada Allah, fahuwa la'ib, itu hanya permainan belaka. Dalam lafaz yang lainnya, laghwun wa lahwun, perkara yang sia-sia dan melalaikan saja. Illa arba'atu khisal, kecuali empat perkara. Yaitu mula'afatur rajuli imra'atah, seseorang laki-laki yang mula'afat dengan istrinya. Wata'dibur rajuli farasah, dan seorang laki-laki yang mengajari kudanya. Wa masyur rajul bainal gharabain, dan seseorang yang berjalan untuk menyelesaikan dua permasalahan, kasus antara dua orang. Wa ta'allumur rajulis sibahah, dan seseorang yang belajar berenang. Ini isnaduhu hasan, isnadnya adalah hasan, barakallahu fikum. Itu ada asbabul wurudnya dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah menceritakan, dia pernah melihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dan Jabir bin Umair radhiyallahu anhu sedang latihan memanah. Yang satu duduk. Yang lainnya mengatakan, "Apa kamu sudah malas?" Dia mengatakan, "Iya. Sudah mulai malas ini. Latihan panah-panahan dan segala macamnya itu." Baru kemudian disampaikanlah hadis tadi oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Intinya salah satu dari permainan yang tidak sia-sia adalah mula'afatur rajuli ahlahu. Seorang laki-laki yang mula'afat dengan istrinya. Itu bukanlah perkara lahun walahun. Bukan perkara yang sia-sia, bukan perkara yang melalaikan. Tapi anjuran Rasulullah SAW. Dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang melakukannya dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Rasul, bimbingan Rasul, justru berpahala. Barakallahu fikum. Paham enggak? Ada yang namanya musabaqah, ada yang namanya mudhahakah, ada yang namanya mula'abah. Dan biasanya diteruskan dengan mubaja'ah, mujama'ah. Di sana barakallahu fikum ada lagi yang namanya muda'abah. Kalau muda'abah ini lebih luas lagi penjabaran dan rinciannya, kembali kepada masing-masing orang. Yang intinya barakallahu fikum, yang namanya muda'abah itu adalah membuat sang istri atau sang suami itu bahagia. Dalam bentuk permainan-permainan, candaan-candaan yang nyerempet-nyerempet intim. Candaan-candaan yang nyerempet-nyerempet intim. Itu namanya muda'abah. Muda'abah itu bisa dilakukan dimanapun, selama tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Barakallahu fikum. Artinya enggak harus di kamar. Kalau mula'abah dengan mana kedua kan harus tersembunyi. Nah yang ini bisa lebih luas lagi. Barakallahu fikum. Belum ada kabaran? Masya Allah. Saya mau menjabarkan rinci dan detail. Nanti membawa anak, itu repotnya ini. Coba kalau bawa anak, tak jabarkan rinci sama saya. Tayyib. Barakallahu fikum. Ada gambar kan? Yang namanya muda'abah tadi itu. Insyaallah pakai. Insyaallah tapi harus dipraktekan. Jangan insyaallah saja. Harus diwujudkan dalam rumah tangga. Itu semuanya akan mewujudkan rasa mawaddah, sakinah, warahmah. Barakallahu fikum. Di antara pasangan suami. Nah. Jadi mudah apa itu candaan-candaan ringan, renyah, tapi menjurus ke arah yang intim-intim. Dan itu biasanya dadakan-dadakan. Tiba-tiba. Kejutan. Surprise. Dan semisalnya. Barakallahu fikum. Hadza muhim. Yang semacam ini barakallahu fikum. Diajarkan dalam Islam. Bukan perkara yang tabu. Ini semua dalam rangka untuk membuat rumah tangga kaum muslimin. Itu rumah tangga yang bahagia. Mendapatkan tujuan inti pernikahan tadi. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kemudian pasangan suami istri tadi melaksanakan poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Tidak tergambar sedikit pun ada masalah pada mereka. Tidak ada problema. Tidak ada masalah. Ya lagi, bisa musabaqah, bisa mudhahakah, bisa mula'abah, bisa mujama'ah, bisa mudhaja'ah, bisa muda'abah. Dalam rumah tangganya mereka. Renyah terus. Rumah tangga tidak kaku, tidak dingin, tidak kasar, tidak halus. Penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh keharmonisan, keromantisan, keintiman. Tapi dengan batas-batas islami. Barakallahu fikum. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini berlaku untuk yang pengantin baru, pengantin setengah lama, pengantin lama, sudah lama, sangat lama. Semuanya masih bisa melaksanakan yang semacam ini. Dan ini dituntut dari kedua belah pihak. Tidak hanya suami saja yang aktif dalam perkara-perkara semacam ini. Tetapi dari kalangan istri pun juga harus aktif dalam perkara-perkara semacam ini. Ini terus untuk memunculkan benih-benih cinta, benih-benih mawaddah warahmah di antara pasutri tadi. Efeknya luar biasa. Rumah tangga Anda akan begitu damai, begitu menyenangkan, begitu penuh dengan cinta. Efek yang lebih bagus lagi terkait dengan anak-anak Anda. Anak-anak Anda akan merasakan kehidupan yang begitu tenang, begitu damai dalam rumah itu. Senang menyaksikan kedua orang tuanya yang begitu akur, orang tuanya yang begitu renyah, orang tua yang begitu menyenangkan. Itu sangat sangat bagus untuk psikologi anak. Sangat bagus. Dia hidup dalam rumah tangga yang begitu menyenangkan. Alhamdulillah, bisa kita bayangkan. Kalau yang terjadi itu adalah sebalik. La musabaka, wala mula'aba, wala muda'aba, wala mubahaka, wala mujama'ah lagi. Itu rumah tangga akan kacau. Rumah tangga itu akan penuh dengan permasalahan. Penuh dengan persoalan. Suasananya menjadi panas. Tidak ada sakinah mawaddah warahmah. Apalagi satu sama lain. Atos. Bahasa Jawa ini atos. Apa Pak? Bahasanya sini. Keras. Satu sama lain saling mendahulukan egonya. Ingin ditunaikan hak-haknya. Dengan tanpa memperhatikan yang lain. Rusak yang namanya rumah tangga. Saya tadi misalkan sudah 3 hari 3 malam safar ini Pak. Itu kan sudah kusut masai. Sudah lelah, letih, capek. Maunya suami kan mendapatkan sambutan hangat dari keluarganya. Sehingga letih, lelah tadi bisa hilang seketika kan begitu. Sudah seperti itu. Masuk rumah berantakan semua. Sudah seperti itu suaminya tidak dewasa. Meminta haknya ditunaikan. Tidak perhatian dengan kondisi istrinya. Datang malah marah-marah, uring-uringan dan segala macamnya. Wah, hancur mata kanda. Marah. Datang, apa ini? Langsung marah-marah begitu. Saya ini suami. Saya yang mencari maisha penghasilan rezeki. 3 hari saya keluar dari rumah bukan untuk main-main. Saya itu mencari maisha untuk kamu sama anak-anak kamu. Betul marah-marah begitu. Dalam keadaan istrinya lagi galau, lagi risau, lagi tidak zen, tidak nyaman keadaan itu. Ya jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian istri kamu tadi membalasnya juga dengan kicauan-kicauan. Hah? Ya ada yang bisa membalas, ada yang tidak bisa membalas. Paling juga nangis. Tetapi efeknya nanti ialah dia tidak akan mampu, atau tidak akan bisa, atau kurang maksimal di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dia. Alasan yang biasanya sergap cuci piring, tidak diurus. Yang biasa sergap semangat cuci-cuci baju. Aleh-aleh. Yang biasa semangat itu, tidak diurus. Akhirnya kamu tambah uring-uringan lagi, tambah marah-marah lagi. Padahal itu semuanya berawal dari ketidakdewasaan pasangan suami istri tadi. Ujung-ujungnya pertengkaran. Ketika sama-sama alot, sama-sama keras, ujung-ujungnya adalah perceraian. Yang menjadi korbannya tidak hanya pasangan suami istri tadi, tapi juga korbannya adalah anak-anak. Hancur rumah tangga tadi. Maka ikhwan fillah jazakumullah, tolong perhatikan baik-baik prinsip-prinsip tadi. Dari situ juga kita bisa mengambil faedah barakallahu fikum. Kita sebagai seorang suami laki-laki itu tidak selamanya kita harus mengekang anggota keluarga kita dengan ritual-ritual keagamaan, ritual-ritual ibadah, melupakan dan melalaikan kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menikmati dunia yang mubah. Umumnya kalau jadi seorang suami, apalagi yang sudah mengerti agama, apalagi yang sudah ngaji, itu kan maunya kan serba ideal. Harus amal ini, harus kerjakan ini, ibadah ini. Kemudian tidak memberikan kesempatan kepada keluarga, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk sedikit refreshing, sedikit meluangkan waktu menikmati perkara-perkara yang mubah. Ingat yang mubah. Ini perkara yang kurang benar barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi, seorang rasul yang menyampaikan wahyu Allah azza wajalla yang isinya perintah untuk beriman, untuk bertakwa, untuk beribadah, untuk mentaati Allah, kerjakan ini, kerjakan itu, jauhi ini, jauhi itu. Rasul yang demikian keadaannya masih bisa meluangkan waktunya untuk keluarga menikmati perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang mubah, yang enggak melalaikan. Hadis yang sangat masyhur, yang sangat ma'ruf. Ketika pada hari itu ketika hari Id pernah Aisyah radhiyallahu taala anha bermain-main dengan teman-teman putrinya yang masih kecil. Ar-Rasul ada di dekat mereka, memalingkan wajah ke arah tembok, tidak melarang mereka. Ketika datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba, menghardik mereka. Ketika sama Rasul, "Ya Abu Bakar, dahuma. Biarkan mereka berdua. Sesungguhnya masing-masing kaum memiliki hari raya. Inna li kulli qaumin ida wa hadha iduna." Masing-masing kaum memiliki id, hari raya. Ini sekarang adalah hari raya kita. Biarkan. Dikasih kesempatan. Perkara yang mubah, bukan perkara yang melanggar syari'. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi alaihi salatu wassalam, katanya Aisyah, suatu hari orang-orang Habasyah, Ethiopia, masuk ke dalam masjid yal'abun. Mereka bermain-main dengan permainan Habasyah, permainan tombak, permainan perisai di masjid. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Humaira, ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim?" Wahai Humaira, itu panggilan manja, panggilan sayang. Aisyah dipanggil dengan Humaira, yakni gadis muda yang pipinya kemerah-merahan. Cantik, teman-teman. Ya Humaira, apa kamu suka, kepingin melihat mereka ini? Maka dia mengatakan, "Na'am, mau ya Rasulullah." Rasul yang menawari, bukan Aisyah yang memohon. Rasul yang menawari. Nah, mungkin kalau sekarang yang gitu ya, panggil sayang apa panggil sih? Panggil apa ini? Hanya Humaira yang mau lihat aja. Ya. Permainan orang Habasyah. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bangkit berdiri di pintu. Kamarnya Aisyah nyambung dengan Masjid Nabawi. Rasul di pintu, menutupi pintu tadi dengan badannya beliau. Katanya Aisyah, saya pun datang di belakangnya Rasul. Fawadhtu dhaqani ala atiqih. Saya pun meletakkan daguku di atas pundaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Fasnatu wajhi ila khaddih. Lalu saya sandarkan wajahku ke pipinya Rasul. Ada kabaran ya, Pak? Rasul di depan. Menghalangi Aisyah. Aisyah di belakangnya. Di belakangnya Rasul. Dagunya tadi pundaknya. Wajahnya ditempelkan ke pipinya Rasul. Masya Allah. Itu kan romantis ya? Sangat romantis. Di sini Aisyah juga cerdas. Rasul sangat cerdas. Memberi kesempatan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk menyaksikan sesuatu yang mubah. Permainan. Aisyah pun mengiyakan. Tapi dengan gaya manja, romantis. Kayak tadi ya. Barakallahu fiik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Hasbuki, hasbuki." Sudah cukup ya Aisyah? Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, la ta'jal, la ta'jal." Ya Rasul, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Belum, belum cukup ya Rasulullah. Beliau bangkit lagi. Lama tanya lagi, "Hasbuki? Sudah cukup ya Aisyah?" Dia mengatakan, "La ta'jal ya Rasulullah, jangan buru-buru. Jangan buru-buru wahai Rasulullah." Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa mali hubbun nawar ilaihim." Sesungguhnya aku itu tidak senang lihat permainannya orang Habasyah ini. "Walakinni ahbabtu ayyablughu an-nisa maqamuhu li wa makani min." Tapi yang saya inginkan adalah saya kepingin sampai kepada para istri-istri Rasul, pada semua perempuan-perempuan yang ada ini, bagaimana kedudukan Rasul pada aku dan aku pada beliau. Jadi yang disukai bukan masalah memandang permainan Habasyah tadi itu, tapi model manjanya tadi itu. Dagunya taruh di pundaknya, wajahnya taruh di pipinya Rasul. Ini yang paling disukai sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan sisi itunya. Memunculkan suasana-suasana harmonis, suasana yang romantis, barakallahu fikum. Dan ingat itu hanya ada pada pasutri, tidak ada orang ketiga. Paham ya? Jangan ceroboh. Jangan serampangan. Menggunakan cara-cara seperti itu di depan banyak orang. Atau pelanggaran syariat. Atau di hadapan anak-anak. Jika jangan. Tapi kalau menunjukkan rasa sayang, meluk begitu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai hal-hal yang menjurus ke arah yang berbau intim, jangan sampai di depan anak-anak. Itu juga kurang bagus. Nah, ya, lihat rumah tangganya Rasulullah SAW seperti ini. Begitu menyenangkan, begitu damai, begitu sakinah, mawaddah, warahmah dan penuh dengan suasana-suasana romantis, suasana-suasana yang harmonis. Ya itu yang kamu contoh. Barakallahu fikum. Ini menentukan ajakmu sekelumit terkait dengan masalah mukaddimah-mukaddimah penting yang perlu kita fahami bersama dalam menggapai, dalam menjalankan rumah tangga yang islami, rumah tangga yang sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya inti daripada semua bahtera rumah tangga ikhwan fillah azakumullah ialah ketika satu sama lain menunaikan hak dan kewajiban. Itu perkara yang disepakati oleh para ulama kita. Rumah tangga akan bagus, akan lurus, akan baik di samping poin-poin tadi ketika sang suami betul-betul menunaikan kewajibannya, menunaikan tugasnya, menunaikan hak-hak istrinya. Istri juga demikian. Pada kesempatan sore hari ini, sisa waktu yang masih cukup panjang ini, ada sekitar 45 menit insyaallah, kita akan sedikit membahas terkait dengan masalah hak suami dan haknya istri secara ringkas insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Saya dahulukan haknya istri. Sepakat? Apa haknya suami dulu? Hah? Haknya istri. Baik. Terkait dengan hak istri yang merupakan tanggung jawab dan tugasnya para suami, ini cukup banyak. Cukup banyak. Yang paling besar ialah hakku tarbiyah. Hak mendapatkan tarbiyah, pendidikan Islami diarahkan kepada perkara-perkara yang mulia yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-ahl meliputi az-zaujatu wal aulad, istri dan anak-anak. Di sini kita diwajibkan untuk menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan istri-istri kita dari api neraka. Itu dengan tarbiyah Islamiyah. Itu dengan pengajaran-pengajaran, bimbingan-bimbingan Islam kepada anggota keluarga. Maka dikatakan hakut tarbiyah. Hak mendapatkan tarbiyah. Ini penting. Nomor satu. Istri dan juga anak-anak. Yang kedua adalah hakun nafkah, hak mendapatkan nafkah. Yang dimaukan dengan nafkah di sini yang paling penting adalah nafkah al-zahirah, nafkah yang sifatnya zahirah, yaitu nafkah untuk istri dalam kehidupan kesehariannya. Ini barakallahu fikum, dianjurkan dan diwajibkan atas semua suami tanpa terkecuali. Hukumnya wajib. Sekaligus mendapatkan pahala-pahala yang sangat besar yang disebutkan dalam banyak periwayatan barakallahu fikum. Nafkah inilah yang membedakan antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Ar-rijal, laki-laki itu qawwamuna 'ala an-nisa', sebagai pemimpin, sebagai pembimbing kaum wanita. Dengan dua alasan. Yang pertama, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang lebih atas kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum wanita. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan nafkah, nafkah harta benda yang diberikan suami kepada istrinya. Jadi laki-laki sebagai qawwamuna 'alan nisa dikarenakan fadilahnya laki-laki. Dan yang kedua, dikarenakan nafkah Anda sebagai seorang suami. Ini diambil faedah dari para ulama, wujub nafaqati zaujati wal iyal, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Pahalanya sangat banyak. Nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak itu dalam Islam termasuk nafkah yang paling afdal. Kalau diniatkan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Paling afdal. Bahkan lebih afdal dibandingkan dengan nafkah-nafkah, infak-infak untuk jihad di sabilillah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Tsauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, afdalu dinarin, dinar atau uang yang paling afdal, dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala 'iyalihi, uang dinar yang dinafkahkan oleh pihak laki-laki kepada istrinya. Wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu 'ala dabatihi fi sabilillah. Dan yang kedua, dinar yang dibelanjakan oleh seseorang untuk mengurusi hewan kendaraan dia untuk jihad fi sabilillah. Dan yang ketiga, wa dinarun yunfiquhu 'ala ashabihi fi sabilillah, dan dinar yang dia infakkan untuk teman-teman dia berjihad fi sabilillah. Abu Qilabah rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, bada'a bil 'iyal. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasalam memulai menyebut keluarga. Dinar yang paling afdal, yang kali pertama beliau sebutkan dinar yang diberikan laki-laki sebagai nafkah untuk keluarganya. Paling afdal. Yang kedua, yang untuk jihad fi sabilillah, kendaraannya dan segala macamnya. Yang ketiga, membantu para mujahidin fi sabilillah. Barakallahu fiik, paling afdal. Otomatis kalau paling afdal, pahalanya itu lebih besar. Ketika kita memberikan nafkah-nafkah, infak-infak, sedekah-sedekah fisabilillah saja, itu keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Lebih besar lagi ketika nafkah itu kita berikan kepada anak istri kita. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, دينار أنفقه في سبيل الله ودينار في المساكين ودينار على أهلك ودينار في الرقاب أفضلها دينار دينار أنفقه على أهلك. Uang yang kamu belanjakan untuk fi sabilillah, untuk jihad. Uang yang kamu infakkan untuk fakir miskin. Uang yang kamu nafkahkan untuk istri kamu. Uang yang kamu gunakan untuk membebaskan budak. Yang paling afdal adalah uang yang kamu keluarkan untuk nafkah istri kamu. Bayangkan ya, Pak. Mengalahkan semua nafkah. Mengalahkan semua butuh infak dan sedekah. Yang paling afdal anak dan istri kamu, barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, innaka insya'Allah lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta hatta luqmata tarfa'uha ila fiyim ra'atik. Sesungguhnya engkau wahai laki-laki, wahai suami, insya'Allah tidaklah engkau menginfakkan sebuah nafkah melainkan pasti akan dikasih pahala. Hingga satu suapan yang engkau naikkan ke mulut istri kamu. Jadi kamu nyuapin istri kamu satu suapan, dapat pahala nafkah, pahala infak. Barakallahu fiikum. Sehingga ini merupakan anjuran yang begitu luar biasa dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wajib dan besar pahalanya. Nafkah untuk istri kita. Ini wajib atas laki-laki. Walaupun istrinya itu kaya raya, walaupun istrinya itu orang yang termasuk konglomerat, anaknya konglomerat, tetap kamu sebagai laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkahnya kepada dia. Pertanyaannya, dikasih berapa nafkahnya? Dikasih berapa? Coba jenengan yang jawab, Pak. Dikasih berapa nafkah istri itu? Dikasih berapa? Hah? Sekuatnya? Dikasih berapa nafkahnya? Berapa? Oh, bukan uangnya, nafkahnya. Bapak ngasih berapa nafkah kepada istri itu? Dikasih berapa tuh istri nafkah belanja sehari-harinya? Insyaallah secukupnya. Insyaallah. Kalau seandainya bapak ini alhamdulillah termasuk laki-laki yang sukses, hartanya banyak, dikasih berapa? Harta banyak melimpah, mau dikasih berapa tuh yang namanya istri? Dikasihkan semua. Gimana, Pak? Seperempatnya, masya Allah, dia bilang seperempatnya. Jadi kalau Pak Burhan ini memiliki harta 1 triliun, nah, otomatis dia harus memberikan kepada istrinya 250 miliar. Ikhlas? Lo pikir? Pikir? Lo? Iya, kalau pas punya duit cuma 1 juta dikasih 250 ribu. Nah sekarang Anda nih orang yang masya Allah melimpah ruah harta yang Anda miliki, banyak hartanya, total 1 triliun. Berarti nafkahnya berapa ini? 250 miliar. Masya Allah, luar biasa. Istrinya akan senyum-senyum, gak bakal berhenti senyumnya itu. Nafkahnya 250 miliar. Kalau kayak gitu modelnya, nikah lagi juga ikhlas. Berapa dikasih? Gini-gini dia akhirnya. Dikasih berapa ya, Khos? Dikasih berapa? 100 ribu. Berapa? Perharinya 100 ribu. Dikalikan 30 hari berarti 3 juta. Masya Allah. 3 juta. Kalau Anda itu hidupnya di pedesaan. 3 juta itu masya Allah. Banyaknya luar biasa. Itu Anda makan senyum-senyum. Laki-laki yang soleh. Allah, jazakumullahu khairan, Mas. Selama hidup saya tidak pernah saya pegang uang 3 juta. Kali ini nikah dengan Kang Mas 3 juta sebulan. Luar biasa. Itu nang desa, Pak. Anda hidupnya di tengah kota. Apalagi di sebuah negara, di sebuah tempat yang betul-betul ekonomi tinggi. Kebutuhan sangat tinggi. 3 juta itu hanya untuk PDAM-nya tok. Dikasih cuma 3 juta. Merengut. Suami apa? Masih kok cuma 3 juta. 3 juta ya PDAM saja sama listrik. Dan makan apa? Pemakan apa ini akhirnya? Makanya perlu belajar ilmu sebelum menikah itu. Jangan sampai membolimi kaum wanita. Perlu dipahami ya khana fitina azakumullah. Ketika sang laki-laki itu kondisinya pas-pasan atau kekurangan, maka dia memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan batas yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattakullaha mastata'atum. Di sini para istri dituntut untuk sabar dan prihatin atau bersama-sama berjuang dengan sang suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau pas-pasan, ya sudah dikasihkan semuanya. Tetapi yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama una barakallahu fikum adalah ketika laki-laki itu mampu, hartanya berlebih, berapa yang harus dia kasihkan kepada istri sebagai kewajiban nafkah itu? Ini bahasa dari para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama una dalam bab ini. Yang rajih barakallahu fikum dirajikan oleh Syaukani rahimahullah, Siddiq Hasan Khan rahimahullah, dan para ulama yang lainnya. Yang rajih dalam bab nafkah tidak ada nominal tertentu. Terus berapa batasannya? Batasannya ialah dikembalikan kepada pertengahan masyarakat setempat. Ya, ausatin nas, pertengahan kehidupan, pertengahan masyarakat setempat. Tidak kaya, tidak miskin, yang tengah-tengah. Maka itu tergantung daerahnya, tergantung wilayahnya. Beda Bali, beda Jawa, beda Denpasar, beda Singaraja, beda Singaraja, beda Gresik, beda Gresik, beda desa, desa yang terpencil. Tergantung kondisi daerahnya. Dhabitnya, ketentuannya adalah dia memberikan nafkah sesuai dengan batas pertengahan masyarakat setempat. Maka harus dilihat berapa juta pertengahan orang Singaraja dalam kesehariannya. Kalau baru pengantin baru, berapa punya anak satu, berapa punya anak dua, berapa punya anak banyak, berapa, itu beda-beda pak. Jangan sampai melupakan anak ini. Barakallahu itu. Misal di Singaraja ini, dikarenakan kehidupannya cukup tinggi, banyak yang mahal, mungkin, saya nggak tahu. Di sini murah apa mahal, Pak? Murah apa mahal? Oh, murah. Masya Allah, Alhamdulillah, murah. Misal, di Singaraja ini, pertengahan masyarakatnya, untuk satu istri tanpa anak, hanya saja, itu cukup satu bulan untuk makan, untuk minum, dan segala macamnya. Misalkan, 500 ribu rupiah. Itu pertengahannya. Anak satu, ya, ditambah 250 ribu. Anak dua, tambah lagi segitu. Besar-besar anaknya, dihitung sama dengan ibunya, 500 ribu. Jangan begitu. Maka ketika laki-laki tadi punya kemampuan harta, dia berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya sejumlah itu sesuai dengan kadar pertengahan masyarakat. Istrinya 500, bayi 1, 250, gede sedikit juga masih sama, anak yang sudah mulai gede juga sama dengan ibunya 500. Ibunya 1, anaknya 3. 500, 500, 500, 1 juta setengah. Barakallahu fikum. Plus tamunya 500, 2 juta. Kasih 2 juta. Nih sebulan. nih nafkah kamu selama sebulan. Ini hukumnya wajib. Yang selain itu dihukumi sunnah. Ketika ada laki-laki yang kemudian punya kemampuan lebih, ngasihnya enggak 2 juta, dikasih 5 juta. Nah, 5 juta untuk kamu. 2 juta wajib, 3 juta sunnah. Masya Allah, sang istri akan tersenyum lebar. Jazakumullahu khairan. Suamiku yang baik. Enggak cuma 2 juta, tapi 5 juta. Luar biasa. Tapi ingat, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah 2 juta. Ketika ada orang yang berpenghasilan di bawah 2 juta, maka dia harus memberikan semua penghasilan dia kepada istrinya sebagai nafkah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Istri harus sabar dan harus bisa prihatin, hidup sesuai dengan kondisi yang ada. Ketika ada seorang laki-laki yang berpenghasilan persis 2 juta, dia sudah kasihkan. Tapi kalau dia lebih, dia berpenghasilan 3 juta, maka kewajiban dia hanya 2 juta, yang 1 juta dia pegang sendiri. Perlu dipahami para kelasiku, masing-masing pihak yang namanya suami itu memegang hartanya sendiri, memiliki hartanya sendiri. Yang namanya istri memiliki hartanya sendiri, memegang hartanya sendiri, plus mendapatkan nafkah dari suami. Paham gak? Misalkan nikah dengan wanita kaya raya, ya sudah, itu hartanya dia, bukan hartanya kita. Kita berkewajiban untuk memberikan nafkah pertengahan tadi. Kita tidak diperbolehkan mengambil harta sang istri kecuali dengan izin dia dan keridhaan hatinya. Nggak dikasih, nggak boleh ngambil. Paham gak? Nah, ketika sang istri dikasih nafkah 2 juta, ternyata dia kurang. Dia juga tidak diperbolehkan mengambil harta sang suami tanpa seizin dia. Kecuali kalau sang suami betul-betul kurang dalam memberikan nafkah. Dia mampu, tapi kurang. Maka sang istri diperbolehkan untuk mengambil harta sang suami yang cukup untuk dia dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana hadis terkait dengan kisahnya Himdun, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Wah, kata. Sehingga mereka itu sendiri. Itu memiliki uang banyak, itu miliknya antum. Istri dikasih, 2 juta wajiban saya. Nih, 3 juta. Untuk ihsan, perbuatan baik untuk kamu. Ya udah, itu dipakai sama istri. Selebihnya itu uangnya sang suami. Tidak boleh bagi sang istri untuk menggunakannya atau mengambilnya dengan tanpa seizin sang suami. Barakallahu fiik. Paham lagi? Jadi gimana? Harta yang dipegang sama sang suami ini diserahkan semuanya kepada istri atau dipegang sama suami sendiri? Jawabannya? Dipegang suami atau serahkan kepada istri? Dipegang istri. Alhamdulillah. Terus kalau suaminya memerlukan sesuatu, minta kepada istri. Lah ya kebalik toh, Pak. Suami itu yang memberi istri, memberikan kepada istri. Bukan suami minta kepada istri. Lah wong harta kita dipegang semua sama dia, itu di antara kesalahannya. Kalau itu harta yang punya kita, kita pegang sendiri, kita simpan sendiri, sementara istri mendapatkan nafkah dari kita semua, maka tidak akan terjadi yang semacam itu. Terserah kita, kita mau ngapain kan, itu terserah kita. Itu hartanya kita masing-masing. Yang penting kita sudah memberikan nafkah kepada keluarga. Barakallah. Terus apa tidak boleh, Ustaz? Dipegang sama istri? Jawabannya, boleh. Cuman dikasih penjelasan. Nih, uang kamu pegang. Kamu gunakan untuk nafkah kamu dan anak-anak kamu secukupnya. Ini penting supaya ngerti, itu duitnya suami. Salah ya? Itu duitnya suami. Ini pegang semua penghasilan dari saya kamu pegang, kamu gunakan untuk nafkah kamu dan anak-anak kamu secukupnya. Jangan berlebih, jangan sampai kurang. Seperti yang ngerti, lebihnya harta saya. Jadi kalau saya perlu apa-apa, tidak usah izin sama kamu, tak ambil itu aja. Barakallahu fikum. Ini nanti barakallahu fikum akan menentukan ketika ada salah satu dari mereka yang meninggal dunia. Ketika satu dari pasangan suami istri meninggal dunia, ada yang mati, akan terjadi secara otomatis klasifikasi harta. Ini hartanya suami, ini hartanya istri. Barakallahu fikum. Paham enggak? Kalau tidak ada, maka terjadi yang namanya kesimpang siuran, ketidakjelasan. Bayangannya itu uang bersama, usaha bersama. Padahal selama ini yang bekerja hanya sang suami, selama ini hanya uang suami, tidak ada uangnya istri. Itu kalau yang mati adalah istrinya, yang enggak ada warisan, enggak ada uangnya. Nah, itu semuanya milik sang suami. Ketika yang meninggal adalah sang suami, maka ada warisan, dikarenakan itu harta mayit. Barakallahu fikum. Juga akan menentukan pula ketika terjadi yang namanya perceraian. Terjadi talak, tidak dirujuk lagi. Ini akan menentukan, akan jelas ini harta sang suami, ini harta sang istri. Itu jelas. Begitu cerai, ya sudah, istri membawa semua hartanya, suami membawa semua hartanya. Tapi ketika terjadi percampuran semacam itu, bingung. Akhirnya muncul yang namanya harta gono gini, menuntut harta dia. Padahal selama ini yang bekerja adalah sang suami, bukan istri. Tidak ada gono gini dengan cara semacam itu. Sehingga cara-cara semacam ini, khonatina azakumullah, perlu untuk mengklasifikasi perkara-perkara tadi. Bisa diserahkan kepada istri, tapi dengan ketentuan tadi dijelaskan. Gunakan untuk kamu, nafkah kamu, anak-anak kamu dengan cara yang baik. Tetapi ingat, ini hartaku. Ketika nanti dia memiliki harta, dia mendapatkan warisan orang tua, hibah dari orang tua dan segala macamnya, simpan. Itu harta kamu. Naam, wallahu ta'ala alamu bisawab. Paham enggak? Itu namanya hakun nafakah. Jam 6 lebih 4. Masya Allah. Ya Pak, lanjut apa tanya jawab? Lanjut apa tanya jawab? Nah itu, dikarenakan masih panjang pembahasannya ini. Tadi masih hak tarbiyah, hak nafkah, masih nafkah lahiriah, belum hak nafkah batin. Itu juga harus dikasih para kelabiku. Adapun, ya saya sebutkan dengan global aja. Dia dikasih hak makan, dikasih hak minum, dikasih hak berpakaian dan segala macam. Adapun terkait dengan haknya sang suami, sangat banyak dan begitu besar, begitu mulia dalam Islam. Yang pertama ialah hakku ta'ah. Hak untuk ditaati dalam perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Sampai dalam urusan keintiman, wajib mentaati sang suami. Kata Rasulullah SAW, barang siapa atau apabila sang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, ternyata kemudian dia enggan atau menolak, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Nah, sampai urusan yang satu itu. Harus ada ketaatan kepada sang suami. Hakku ta'at. Yang kedua, hakul khidmat. Hak untuk mengkhidmat sang suami. Melayani sang suami lahir batin. Barakallahu fikum. Sehingga servis suaminya itu lahir batin. Makanannya, minumannya, ngurusi rumahnya, bajunya dan segala macamnya, plus yang batin. Khidmat zahirah wa batinah. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang ketiga adalah apa yang hendak dia kan? Hak ta'ah, hak khidmah. Hak apa lagi ya kan? Hak apa lagi ini? Tadi saya jawabkan di khidmah tadi, semua khidmat lahir batin tuan ya kan? Sudah semua ya kan? Jika hak tadbir, hak kepengurusan rumah dan segala macamnya, barakallahu fikum. Ini semuanya adalah hak-haknya sang suami yang harus ditunaikan oleh istri-istrinya. Waktunya enggak memungkinkan ini sudah. Jadi saya bawakan secara global saja, yang intinya kunci rumah tangga. Ketika sang suami menunaikan hak-hak istri, istri menunaikan hak-hak sang suami, diiringi dengan prinsip-prinsip tadi yang senantiasa dan berupaya menumbuhkan rasa sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Prinsip musabaqah, prinsip mudhahakah, prinsip mula'abah, muda'abah, mujama'ah, mudhaja'ah, dan yang semisalnya tadi, itu sangat dipentingkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Fadal, ada yang mau bertanya silakan. Nah, yang gampang-gampang. Yang dari kalangan ummahat, tafadhal, kalau mau bertanya pakai kertas. Jangan. Apa kata nafkah? Tidak ada masalah selama itu merupakan kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya. Itu akan lebih mulia lagi. Betul-betul sang suami yang membelanjakan semuanya, dipenuhi semua keperluan dan kebutuhan sang istri. Berasnya, minyaknya, bawangnya, sembakonya, lauknya, sayurnya, sabar. Itu juga termasuk nafkah, barakallahu fikum. Makan minum semua terpenuhi, pakaian juga terpenuhi, barakallahu fikum. Yang lebih nyaman ya belanja bareng. Nah, di samping untuk nafkah juga bisa memunculkan suasana-suasana yang lebih romantis dan harmonis. Barakallahu. Telah disebutkan keutamaan seorang gadis. Apakah seorang janda tidak memiliki keutamaan seperti gadis yang bisa diajak bercanda atau bermain-main? Ya bisa, tapi lebih asyik sama yang gadis. Kalau yang janda itu sudah pernah sebelumnya dengan suami yang pertama, biasanya dia akan timbang-timbang, dia akan menilai gitu. Nah, misalnya ya, ketika di bawah suaminya sebelumnya, mengeluh dia, tidak kayak suami yang dulu. Ini janda. Tapi kalau yang namanya gadis, hanya dengan kamu seorang, sehingga lebih lagi efeknya, barakallah. Tapi semuanya sama, yang gadis, yang janda, juga diterapkan prinsip yang serupa yang disampaikan tadi, musabaqah, mudhahakah, mula'abah, mudha'abah, jama'ah, mudhaja'ah, semuanya sama. Apabila janda memiliki keutamaan, apa saja keutamaannya? Keutamaan janda itu lebih dewasa, Ini bagi janda-janda yang betul-betul mengerti rumah tangga ya. Lebih dewasa pada umumnya, lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman dalam mengurusi anak, mengurusi laki-laki. Terkait dengan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, alasan beliau menikah dengan janda ialah dikarenakan ditinggal mati oleh orang tuanya, adik-adiknya masih kecil. Sehingga khawatir kalau menikah dengan gadis seumuran dengan adik-adiknya enggak ada yang ngopeni. Maka beliau pun menikah dengan seorang janda, tujuannya untuk merawat dan ngopeni adik-adik perempuannya. Itu menjadi tujuan yang sangat mulia yang diakui oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika istri adalah seorang pekerja, suami juga pekerja, tapi istri ridha tidak meminta nafkah kepada suami, apakah itu boleh? Baik, terkait dengan masalah tidak meminta nafkah kepada suami dengan keridhaan istri, boleh. Itu hak istri, terserah. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah istri dari pekerja. Ini ada ketentuan panjang di kalangan para ulama. Sebab yang namanya wanita itu hukum asalnya adalah ibu rumah tangga. Disibukkan dengan anak dan suaminya. Kalaupun dia bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mubah, home industry, di rumah, tidak keluar rumah, tidak ada ikhtilat laki perempuan, tidak ada perkara-perkara yang mungkar, diperbolehkan selama tidak mengganggu rumah tangganya. Tidak mengganggu ngurusi anaknya, ngurusi sang suaminya. Barakallahu fikum. Ketika demikian keadaannya, maka dia diperbolehkan untuk tidak meminta nafkah. Sudah mas, saya jangan dikasih nafkah, saya sudah bisa mandiri. Tidak ada masalah. Mana yang lebih afdal minta nafkah atau tidak? Barakallahu fikum. Yang lebih afdal adalah tidak bekerja. Dan dia betul-betul mengurusi, fokus mengurusi anak dan suaminya. Yang bekerja adalah sang suami. Sehingga jelas mana laki-laki, mana wanita, mana pemimpin, mana yang dipimpin. Barakallahu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah nafkah yang diberikan suami menjadi harta istri? Jawabannya na'am. Itu kembali pada istri. Miliknya istri. Tapi digunakan untuk kepentingan dia dan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagaimana kita memberikan infak, nafkah pada orang lain. Ya itu punya dia. Dia gunakan untuk kepentingan dia. Barakallahu fikum. Makanya ada pembahasan di kalangan para ulama, berapa yang harus diberikan kepada sang istri, mana yang berapa yang wajib, berapa yang tidak. Barakallahu fikum. Makanya ketika kebiasaannya orang-orang Indonesia itu penghasilan suami semua serahkan sama istri, dikasih penjelasan. Kalau enggak, baik ibu juga apa? Dikasih penjelasan. Dek, atur yang bagus. Tapi ingat ya, ini harta saya. Kamu gunakan seperlunya, secukupnya untuk kamu dan anak-anak. Barakallahu. Mohon nasihatnya, jika situasi lagi enggak mood, capek, kadang-kadang suami ngajak bicara, saya malas jawabnya, bahasa balinya lagi ngekoh ngomong, berdosakah saya? Nah, itu. Kalau sampai pada tingkat suami kamu marah dengan itu, dosa. Lebih baik sampaikan apa adanya. Afan mas, lagi tidak mood, saya lagi capek. InsyaAllah lain waktu. Belak-belakan lebih enak. Sang suami juga harus tahu kondisi istri. Jangan egois. Lihat istrinya lagi capek, letih. Nampak keletihan tadi itu. Dia aja ngobrol. Jangan. Ya tahu sama tahulah para keluarga. Tapi kalau seandainya istri lagi tidak mood, lagi capek, suaminya minta. Paham minta ya? Jaluk ini suaminya, minta. Dan nyereng, minta pokoknya ini. Maka bagaimanapun keadaannya, sang istri harus memberikan servis maksimal kepada sang suami. Kalau tidak, suami marah, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Barakallahu fikum. Naam, hadza wadih. Bagaimana kalau sebaliknya? Suaminya lagi capek. Letih, lelah suami tadi. Hah? Yang minta istrinya. Ya apa ini? Hah? Dikasih apa enggak? Dikasih apa enggak? Dikasih apa enggak? Kamu lagi enggak mood. Lagi enggak mood. Lagi capek sudah. Letih, capek sudah. Ternyata istri minta. Hah? Hah? Hah? Ngerayu-ngerayu, dan sekarang meracu-meracu, manja-manja. Kamu lagi nak mut. Dipegang aja, langsung kayak. Nah, apakah harus ngasih? Cepat ditunggu sama para istri itu jawabannya. Tadi kalau istrinya lagi capek, lagi enggak mut, suaminya minta, wajib ngasih. Ya kan? Kalau tidak ngasih, akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Bagaimana kalau sebaliknya? Loh, jawab ini, Pak. Ya, apa jawabannya ini? Adam. Ya, apa jawabannya? Jangan oleh. Ya, adam orangnya. Oh, belum suat. Masya Allah. Pantesan tidak senyum-senyum dari tadi. Rupanya dapat ilmu banyak rupanya. Masya Allah. Yang sebelahnya? Dikasih tidak? Dikasih? Bagaimana mungkin antum ngasih? Mau lagi tidak mood kok? Hah? Jadinya mood? Ya belum tentu. Betul-betul antum lagi mungkin. Tidak bakal reaksi. Dipegang aja udah marah kamu. Dia minta terus, ngotot dia. Minta. Bagaimana kalau gak ngasih? Apakah berdosa? Hah? Apakah juga dilaknat? Jawabannya barakallahu fikum. Selama kamu mampu dan bisa kasih, itu termasuk muasyarah bil ma'ruf wa asyiruhunna bil ma'ruf. Rumah tangga yang baik, min babil ihsan, perbuatan baik kepada keluarga, kepada istri, para kuasukum, apalagi yang satu itu. Itu kalau tidak kamu segerakan, bisa liar kemana-mana. Nah, tapi kalau seandainya engkau tidak bisa memberi, dikarenakan betul-betul capek, letih, tidak mood, tidak ada dosa. Hadis tadi hanya untuk wanita saja. Laki-laki tidak. Barakallahu fikum. Dikarenakan laki-laki diberi izin dalam Islam untuk tidak berjumpa dengan istrinya, namanya ilak, 4 bulan. Barakallahu fikum. Dan paham insya Allah ya. Ini merupakan fatwanya para ulama una. Barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Jadi afdalnya kamu kasih. Tapi kalau betul-betul lagi tidak mood sudah. Tapi kamu tidak ngasih, tidak dosa. Tidak dosa. Dan difahamkan kepada sang istri, supaya memahami keadaan dirinya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah 7:30. Cukup insyaAllah ya. Nah, dikarenakan 10 menit lagi azan maghrib. Cukup pakai? Nah, insyaAllah cukup. Yang penting itu bukan banyak teori, banyak praktek. Ini ilmu yang harus dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita sehari-hari untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Problem apapun, masalah apapun yang dihadapi semua akan mudah diselesaikan dengan prinsip-prinsip tadi insyaallah taala. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.